Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita masuk kepada kitabu adabin naumi wal ittija'i wal qu'udi wal majlisa wal jalisa wal riya wal ru'ya wal ru'ya. Kitab keterangan adab sopan santun untuk tidur dan untuk ittija' itu menjulurkan badan tidur dengan miring pada rusuk kanan atau rusuk kiri tidurnya, itu namanya ittija'. Wal-qu'ud dan adab sopan santun untuk duduk. Bagaimana untuk duduk? Wal-majlis, adab sopan santun dalam bermajlis, dalam membuat majlis. Wal-jalis dan bagaimana bersikap terhadap teman duduk al-jalis. Warru'ya dan bagaimana ketika bermimpi. Kita masuk kepada bab ke-127 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu ma yaquluhu 'inda naum, bab keterangan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi ketika mau tidur. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. Dari البراء بن عازب yang Allah telah meridai kedua beliau. قال, beliau menyatakan, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى, apabila menuju, إلى فراشه, ke tempat tidurnya, nama ala syiqqihil aiman, beliau tidur dengan rusuk sebelah kanan, miring dengan posisi tidurnya miring dengan rusuk sebelah kanan, memulai tidurnya dengan demikian. Tumakal, kemudian setelah posisinya demikian, beliau berdoa, Allahumma aslam sunafsi ilaih, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaih, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaih, dan aku serahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaih, dan aku sandarkan dhahri punggungku ilaih kepadamu. raghbatan wa rahbatan ilaik. Aku lakukan semua itu dengan raghbah, dengan mengharapkan keutamaan darimu, wa rahbah, dan karena takut, takut dari azabmu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan, minka, dari azabmu, illa ilaih, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Amantu bikitabika alladhi anzalta, aku telah beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Begitu doa menjelang tidur diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari bihadzal lafz, dengan lafaz ini, fi kitabil adab, dalam kitab al-adab. Mungkin yang dimaksud di sini ialah kitabul adab yang ada dalam, yaitu adabul mufrad, kitab al-adabul mufrad, atau kitabul adab yang ada di dalam Sahih Bukhari. Min sahihihi, dari kitab sahih beliau. Barangkali yang dimaksud di dalam al-adabul mufrad, bukan di dalam sahihnya, karena riwayat yang begini di dalam kitab al-adab dari sahih Bukhari tidak terdapat. Yang ada ialah dalam kitab al-wudu sahih Bukhari, dan kitab ad-da'awat, juga kitab at-tauhid. Wallahu a'lam. Wa'an, dan diriwayatkan pula oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qal, beliau menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda kepadaku, idza ataita mafja'aka, apabila engkau mendatangi mafja'ak, tempat tidurmu, fatawadda, maka hendaknya engkau berwudu, wudu akali sholah, seperti wudumu untuk sholat. Tsumma taji ala syiqqikal ayman, kemudian tidurlah engkau, taji, tidurlah dengan posisi miring pada rusuk sebelah kanan. Wakul, wazakaranahwa, dan katakanlah, kemudian disebutkan doa seperti di atas. Wafihi, di dalam riwayat itu disebutkan, waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa ini sebagai omongan yang terakhir yang kau ucapkan. Jadi doa ini penutup. Setelah membaca ayat kursi, setelah membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, nah, masing-masing 3 kali. Setelah membaca itu semua, maka penutup, doa penutup dari semua itu ialah doa ini. Waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa ini sebagai omongan terakhir yang kamu ucapkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau memberitakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli minal laili, salat di malam hari, 11 rakaat, 11 rakaat salat malam. Salat malam itu yang paling bagus, yaitu salat malamnya Nabi Daud, kata Nabi. Yaitu bagaimana? Di awal malam tidur. Awal malam itu setelah sholat isya, tidur, segera tidur. Kemudian tengah malam bangun sampai sepertiga terakhir malam, kemudian tidur lagi, kemudian bangun subuh, menjelang subuh bangun. Ini yang terbaik, sholat malam terbaik, puasa sunnah terbaik, puasa sunnah Nabi Daud juga, yaitu sehari puasa sehari tidak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini mencontohkan beliau, kata Aisyah, ketika giliran tidur di rumah Aisyah, itu dilihat oleh Aisyah caranya, yaitu bangun menjelang terbit fajar untuk sholat 11 rakaat. 11 rakaat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jadi 4 kali 2 rakaat, berarti 8 rakaat. Terus setelah itu ditutup dengan 3 rakaat witir. Setelah itu fa'idha tola'al fajru, kalau terbit fajar, tentunya kemudian adzan muadzin, adzan fajar, sholla rakaataini khafifataini, beliau sholat 2 rakaat yang ringan, artinya tidak panjang-panjang. Sholat qobliyah subuh itu setelah terbit fajar, setelah azan al-muadzin, itu sholat 2 rakaat yang ringan. Tsumma taja'a 'ala shiqqihi al-ayman, setelah itu Rasulullah ittaja', yaitu tadi tidur dengan apa, miring posisinya dengan rusuk sebelah kanan ditempelkan ke bumi. Hatta yaji'al muadzinu, sampai muadzin datang kepada beliau, fayu'zinahu. Muadzin itu memberitahu, ya Rasulullah, orang sudah kumpul mau sholat. Baru beliau bangun. Nah, itu yang diberitakan oleh Aisyah. Ya, dari sini Aisyah memberitahukan Rasulullah tidur di kamarnya, yakni telentang begitu, dengan rusuk sebelah kanan, di posisinya miring ke rusuk sebelah kanan itu, menunggu muadzin memberitahu beliau kalau orang sudah kumpul mau sholat. Sampai datang pemberitahuan dari muadzin itu orang sudah kumpul, maksudnya untuk qomat, Rasulullah baru keluar dari kamarnya, langsung mimpin sholat, muadzin langsung qomat. Nah, ini dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Al-Yaman yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akhadha mabja'ahu min al-laili, kalau beliau mengambil posisi tidur malam, di malam hari, wada'a yadahu tahta khaddih, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, nah, dalam posisi tidur miring ke sebelah kanan. Tsumayaqulu, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dari pernyataan ini maka lebih memberitakan kepada kita bahwa tidur itu adalah mati kecil. Sehingga Rasulullah menamakan tidur itu adalah mati. Sedangkan mati itu ya mati besar namanya, untuk pindah ke alam barzakh. Aku mati dengan namamu dan aku hidup dengan namamu, ya Allah. Wa idza staiqadha, dan kalau beliau bangun, qala Rasulullah menyatakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, telah mematikan kami, yaitu telah tidur. Setelah tidur itu dikatakan telah mati, bangkit setelah mati, bangun tidur itu. Karena tidur itu adalah mati kecil. Karena itu rohnya orang yang sedang tidur bisa ketemu sama rohnya orang yang sudah mati. Ya. Kemudian segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan, akan dikembalikan ke akhirat. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah ya, tentu ini adalah dilihat oleh Hudzaifah ketika di dalam safar, dalam perjalanan jauh. Sebab kalau di rumah Rasulullah tidur bukan sama Hudzaifah, ya sama istrinya. Ya. Nah, baru dilihat oleh para sahabatnya bagaimana beliau tidur ketika dalam safar atau di dalam i'tikaf. Ya. Tentu yang sering dilakukan oleh Nabi ialah seperti yang diberitakan oleh istrinya, seperti Aisyah. Ya. 9 hari sekali paling tidak itu tidur sama Aisyah. Giliran Aisyah. Jadi yang sering melihat Rasulullah bagaimana caranya tidur ya istri-istrinya. Kalau Rasulullah dalam safar itu membaca doa-doa mau tidur yang ringkas. Allahumma bismika amutu wa ahya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau sedang teker badannya di rumah tidur, membaca doa yang agak panjang, nah, dan itu yang dicontohkan oleh beliau. Wan Ya'ish bin Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qal, bahwa Ya'ish menyatakan, qala abi, telah berkata ayahku, bainama ana muttaji'un fi masjidi ala batni, ketika saya tidur di masjid dengan tengkurap, ala batni, tidur tengkurap dengan pada posisi perutnya di bumi, ya, idza rajulun, tiba-tiba ketika saya tidur di masjid dalam posisi tengkurap, ada seorang pria yang yuharrikuni birijlihi, menggerakkan aku dengan kakinya. Faqala, orang si pria tersebut menyatakan, inna hadhihi daj'atun yubghidha Allah. Sesungguhnya ini adalah posisi tidur daj'ah, posisi tidur yang dibenci oleh Allah. Posisi tidur tengkurap itu dibenci oleh Allah. Qala fa nazartu, katanya Tikhfah ayahnya Ya'ish cerita, maka aku lihat siapa orang laki ini kok bilang begitu. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata si pria tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan ini oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sehingga dikatakan oleh para ulama tidur tengkurap itu makruh. Ya. Tidak disukai. Kalau tiduran tengkurap, Rasulullah tidak menegurnya. Ketika dalam riwayat lain Rasulullah berkunjung ke rumah putrinya Fatimah Az-Zahra, didapati Fatimah sedang menangis. Loh, mana suamimu? Kenapa engkau menangis? Kata Fatimah, dia yang membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib, orang yang keras, anaknya nakal-nakal, yaitu Hasan Hussein. Aku seharian capek mengurusi rumah, diganggu sama anak-anaknya. Dia pergi dengan marah, katanya. Terus Rasulullah keluar mencarinya. Didapati di masjid, Ali dalam keadaan tidur dengan tengkurap. Tapi tidak tidur, yakni tiduran dengan tengkurap itu. Dan Rasulullah menyatakan kepadanya, dalam keadaan debu di masjid itu, tanah di masjid itu sebagiannya pada tubuh Ali bin Abi Thalib. Qum ya Abu Turab, bangunlah engkau wahai Abu Turab. Dipanggil Abu Turab oleh Nabi. Sejak itu Sayyidina Ali amat bangga untuk dipanggil dengan Abu Turab, karena itu adalah kunyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini panjang, tapi yang diambil daripada kisah ini, Rasulullah tidak menegur Ali tidur dalam keadaan tengkurap, tiduran dalam keadaan tengkurap itu. Tetapi Tikfah Al-Ghifari, ayah Ya'ish, ditegur oleh Rasulullah ketika tidur. Tidur dalam artian tidur untuk pulas, dalam posisi tengkurap di jelah. Hada menunjukkan makruhnya perbuatan tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, bahwa beliau bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di satu tempat duduk, lam yadhkurillah ta'ala fihi, di tempat duduk itu dia tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun, maka orang ini mengalami tirah, kekurangan, naqas. Tirah itu naqas, kekurangan, minallah, dalam mendapatkan pahala dari Allah. Wa man ittaja'a muttaja'an, dan barang siapa yang tidur di tempat tidur, muttaja'an tempat tidur, la yadhkurullaha ta'ala fihi, dia tidak berzikir kepada Allah ta'ala pada saat dia tidur itu, kanat alaihi minallahi tiratun, juga dia mengalami kekurangan pahala dari Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Jadi bermajlis untuk ngobrol atau apa, haruslah ada padanya zikir, yaitu ketika bangkit itu kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zikir ketika bangkit dari majlis itu kafaratul majlis, ya. Dalam riwayat lain disebutkan siapa yang duduk di satu majlis dengan tidak membaca doa kafaratul majlis ini tadi, maka dia, kata Nabi, seperti meninggalkan bangkai, di majelis itu. Ketika dia bangkit dari tempat duduk itu dengan tidak berzikir. Demikian pula tidur yang tanpa ada zikir, itu tercela. Ya. Nah. Kita masuk kepada bab yang ke-128. Babu jawazil istilqai 'alal qafa wa wad'i ihda ar-rijlaini 'alal ukhra idza lam yakhaf inkishaf al-'awrah wa jawazil qu'udi mutarabbi'an. Bab bolehnya istilqa alal qafa, yaitu wad'u ihda ar-rijlaini 'alal ukhra, meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Dan apa, melakukan demikian kalau tidak dikhawatirkan terbukanya aurat dia dan bolehnya duduk mutarabbian. Mutarabbian yaitu duduk bersila. Muhtadian, duduk muhtadian yaitu duduk dalam keadaan mengikat dengan kain lututnya yang diposisikan berdiri, diikat dengan kain ke punggungnya, kemudian kedua siku tangannya itu dimasukkan dalam kain itu, duduk begini. Boleh duduk demikian. Wa an Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, disebutkan dari Abdullah bin Yazid yang Allah telah meridai beliau, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqian fil masjid, duduk mustalqi tadi, yaitu mustalqi itu duduk mustalqi di masjid, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Muttafaqun alaih, beliau duduk demikian di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, kalau salat fajar, tarabba, apabila beliau telah salat, shalla yakni telah salat, telah selesai salat fajar, tarabba fi majlisihi, beliau duduk bersila di tempat duduk beliau, di tempat beliau salam dari sholat subuh duduk bersila hatta tatlu'asyamsu hasna'a, sampai terbitnya matahari hasna, yaitu maksudnya murtati'ah tinggi. Sampai matahari sudah agak tinggi. Apa yang dilakukan? Ya tentu berzikir wirid pagi. Ya, setelah zikir sholat. Terus wirid pagi. Doa-doa pagi sampai terbit matahari. Haditsun sahih. Hadits ini sahih. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu, dan juga oleh selain Abu Dawud, bi asanidin sahihah, dengan sanad-sanad yang sahihah. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibn Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi fana'il ka'bati. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku melihat bi fana'il ka'bati, apa? Halaman Ka'bah itu. Ya, pelataran Ka'bah, tempat orang tawaf itu. Muhtadiyan biyadaihi. Dengan muhtadiyan, dengan kedua tangannya. Kedua tangannya merangkul apa? Lututnya. Wa wasafa biyadaihi al-ihtiba'a. Dan Ibnu Umar menerangkan dengan kedua tangannya dalam ihtiba', duduk dengan merangkul kedua lututnya itu. Wa wal qurfusa, yaitu al-qurfusa istilahnya. Yang duduk seperti ini dilarang untuk dilakukan di dalam sholat, di dalam khutbah Jum'ah, artinya di dalam ketika imam sedang berkhutbah di atas mimbar, duduk yang seperti ini. Wa an Qailata binti Makhramah, dan dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, yang Allah telah meridai beliau, qalat, beliau menyatakan, raaitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa huwa qa'idun qa'idul qurfusa, dan beliau dalam keadaan duduk dengan al-qurfusa itu tadi, duduk merangkul kedua lututnya. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsa, yaitu dengan khusyuk sedang dalam keadaan mutakhashshi' hatinya fil jilsah dalam duduknya itu, ur'idtu minal faraqi, ur'idtu aku menjadi gemetaran melihat Rasulullah sedang dalam keadaan demikian khusyuknya dalam duduknya itu, minal faraqi, karena takut. Biasanya kalau sahabat Nabi melihat Rasulullah duduk seperti itu difahami sedang turun ayat Quran kepada beliau, dan setelah itu Rasulullah akan menyampaikan ayat tersebut. Dan karena iman para sahabat, dalam hal ini Qailah, seorang wanita sahabiah, melihat di masjid Nabi dalam posisi demikian, dia gemetaran melihat itu, ayat apa yang akan turun, yang akan dibacakan oleh beliau, dan dia khauf, takut. Al-Faraq itu takut yang dahsyat, sampai gemeteran terlihat pada raut muka dan gerak-gerik badannya, itu takut yang dahsyat. Rawah Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa an Syadid bin Suaid. Nama Asyadid itu nama jahiliyah. Tidak boleh lagi memberi nama anak dengan Asyadid setelah Islam. Tapi memang Asyadid bin Suaid ini adalah lahir di masa jahiliyah dan masa Islam. Sebagian nama-nama jahiliyah itu dirubah oleh Nabi kalau nama itu memberi makna syirik. Seperti Abu Hurairah namanya Abdul Ghanam, hamba kambing, karena kabilahnya Abu Hurairah menyembah patung dalam bentuk kambing. Nah, ini langsung dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Dan juga lain-lainnya dirubah oleh Nabi karena namanya menunjukkan makna syirik. Ya, tapi kalau nama-nama yang tidak menunjukkan pada syirik, Nabi tidak merubahnya walaupun nama itu tidak disenangi di masa Islam, seperti Asyadid atau Barirah, ini enggak disenangi setelah Islam, nama-nama jahiliyah. Atau Barrah. Nah, ini tapi sahabat yang bernama Barirah atau Barrah ini tidak dirubah namanya karena tidak mengandung makna syirik. Ya. Yang Allah telah meridai beliau, qal, beliau menyatakan, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah lewat di depanku. Wa ana jalisun hakadha, dan aku duduk dalam posisi begini. Ditunjukkan, waqad wada'tu yadiya al-yusra khalfa dhahri. Aku letakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Wa taka'tu ala alyati yadi, dan aku bersandar pada alyati yadi, yaitu pada ibu jari tanganku. Faqala ataq'udu qid'atal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk dengan duduknya orang-orang yang al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai atas mereka, duduknya orang-orang Yahudi. Al-yata yadi yadaya, juga artinya ibu jari dan jari jemari yang lainnya. Atau ittika, duduk dengan begini, yaitu menyandarkan punggung pada kedua tangan yang diletakkan di belakang, duduk begitu. Paham ya? Jadi badan itu dirobohkan ke arah belakang dengan bersandar pada kedua tangan. Demikian. Itu duduk, kata Nabi, duduk al-maghdubi alaihim, duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Duduk yang tercela. Yaitu tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Wal'iyadu billah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin sahih dalam sunan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.